Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ikhwatul iman, di antara kunci keberhasilan, kunci sukses untuk menjadi pengusaha yang benar-benar sukses dunia dan juga akhirat ialah ia tidak menjadikan nama Allah Subhanahu wa taala sebagai sarana untuk menjadikan perniagaannya laris. Seringkali orang menjadikan agamanya dan bahkan Allah Subhanahu wa taala, nama Allah Subhanahu wa taala sebagai alat untuk memperlaris perdagangannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menekankan hal ini dengan bersabda, "Innal halifa munafiqatun lisil'ah." Sejatinya sumpah itu menjadikan barang dagangan laris. Namun mumhiqatun lil barakah. Namun menghapuskan keberkahan. Tatkala bapak sebagai penjual berkata kepada pembeli, "Demi Allah ini barang yang paling bagus, paling murah." Orang akan percaya. Orang akan yakin. Sehingga perang dagangan bapak laris. Namun ketahuilah, walau laris tapi itu tidak barokah. Sehingga bila harta tidak barokah maka tidaklah ada manfaatnya, bahkan akan mendatangkan petaka dalam hidup. Karenanya jangan pernah menjadikan sumpah sebagai alat untuk berdagang. Sehingga tatkala kita bersumpah untuk menjadikan perdagangan kita laris, itu sejatinya kita menjadikan nama Allah sebagai pelarisan, sebagai alat untuk mendapatkan hal yang hina dina, yaitu harta dunia yang fana, yang hanya sementara bisa kita nikmati. Namun Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mulia ternyata telah kita korbankan untuk bisa menggapai, mendapatkan harta kepentingan sesaat. Di antara kiat untuk bisa menjadi pengusaha sukses, dan ini saya yakin semua sudah menyadarinya, ialah senantiasa berdagang dengan hal yang halal. Senantiasa memperhatikan yang halal dan menjauhi yang haram. Karena tidak mungkin Anda sukses kalau perdagangan Anda haram. Tidak mungkin Anda bahagia kalau perdagangan Anda haram. Di dunia terlebih-lebih kelak di akhirat. Karena yang haram itu hanya akan mendatangkan petaka, mendatangkan sial. Rasulullah SAW menyatakan, "Innal lahma alladhi yanbutu minas suht." Sejatinya daging yang tumbuh dari harta haram. "Fannaru aula bihi." Nerakalah tempatnya. Jadi kalau bapak berdagang dengan cara-cara yang tidak benar, dengan cara-cara yang haram, atau memperdagangkan barang haram, maka itu awal dari sengsara dunia dan akhirat. Dan perlu diingat, kata haram di dalam syariat Islam, haram dalam perniagaan, itu ada dua macam. Yang pertama, haram karena memang barangnya haram untuk diperdagangkan. Babi, anjing, kemudian khamr, konten porno, dan yang serupa. Ini adalah barang haram karena memang barangnya haram. Produksi sendiri atau hasil bajak, hasil menipu, hasil mencuri, tetap haram, tidak ada bedanya. Dan jenis haram yang kedua adalah cara jual beli yang haram. Jadi sudah kita contohkan misalnya dengan menipu, manipulasi data, memalsukan barang. Kemudian di antara jual beli yang haram ialah melangkahi penjualan orang. Ada saudara kita toko sebelah sedang menawarkan, kita serobot, "Beli saja di toko saya lebih murah." Tentu cara ini cara-cara yang tidak santun, cara-cara yang tidak baik dalam berdagang. Biarkan saudara kita menjual. Bila nanti tidak jadi beli dari saudara kita, dari tetangga kita, dia ke tempat kita, silakan. Kalau dia sudah pergi, kemudian kita berikan penawaran, silakan. Namun bila sedang terjadi inkuisasi, kemudian kita berikan penawaran, kita beri isyarat bahwasanya saya siap menjual dengan harga lebih murah atau membeli dengan harga yang lebih mahal, ini adalah cerminan etika yang tidak santun dalam berdagang. Rasulullah SAW melarang hal ini dan mengatakan, la ya'khul al-muslimu akhul muslim, sejatinya seorang muslim itu adalah saudara muslim yang lainnya. La ya'khunuhu wa la ya'khdhuluh, tidak layak untuk saling mengkhianati ataupun saling mencelakakan saudaranya. Wa la yabi' ba'dukum ala bai'i akhi, dan jangan kalian melangkahi, menyerobot penjualan saudaranya, dan demikian juga wa la yashtari ala syira'i, tidak boleh menyerobot pembelian saudara kita. Sedang ditawar, kita masuk dan menawar dengan penawaran yang lebih besar. Ini cara-cara yang tidak santun, kecuali dalam jual beli dengan sistem lelang. Lelang memang demikian sistemnya. Semua yang masuk ke proses lelang pasti menyadari akan terjadi persaingan penawaran. Itu tidak masalah. Namun dalam jual beli biasa, jangan pernah ada serobot. Jangan takut kalau memang itu rezeki Anda, dia akan datang, tidak akan pergi. Kalau bukan dengan cara apapun, tidak akan pernah datang. Kemudian di antara kiat untuk menjadi pedagang sukses dunia dan akhirat ialah senantiasa samahah, memudahkan, senantiasa bersifat mudah, tidak pelit, tidak kikir. Seperti yang tadi pada kisah pertama yang saya sebutkan, kalau orang yang berdagang, calon pembelinya adalah orang yang mampu, diberikan keringanan, diberi bonus, berikan penawaran yang murah. Yang penting Bapak sudah untung, Anda sudah untung, cukup. Jangan ambisi mengeruk keuntungan yang berlipat ganda, walau boleh, namun itu cerminan akan ambisi yang menggembung-gembung dalam dalam jiwa, cinta terhadap harta kekayaan yang berlebih. Walau boleh mengambil keuntungan berlipat ganda, namun itu cerminan orang yang hatinya benar-benar telah dikuasai oleh cinta terhadap harta benda. Kemudian kiat terakhir yang ingin saya sampaikan, dan ini adalah kunci paling besar, kunci paling utama. Tanpa kunci ini, walau mendapatkan kunci yang lainnya, tidak akan bisa sukses dunia ataupun akhirat, yaitu iman bahwa rizki, sukses dalam perdagangan, untung dalam perniagaan, atau sebaliknya rugi dalam perdagangan, itu adalah suratan takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bagian dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah jatah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah merasa tatkala Bapak sukses bahwasanya ini adalah kehebatan Bapak, kejayaan Bapak, pengalaman Bapak dan lain sebagainya, manajemen yang Bapak jalankan. Tidak. Itu adalah kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang lebih pandai, orang yang manajemennya lebih bagus, marketingnya lebih bagus dan lebih mahir pengalaman, namun dia tidak sesukses Anda. Kenapa? Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itulah kemurahan Allah yang diberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Rizki tidaklah dikaitkan dengan ketampanan. Rizki tidaklah dikaitkan dengan kecerdasan. Rizki tidaklah dikaitkan dengan pendidikan. Rizki tidaklah dikaitkan dengan kekuatan fisik. Rizki tidaklah dikaitkan, tidak dikaitkan, digantungkan dengan nasab atau yang lainnya. Rizki hanya murni kehendak Allah Subhanahu wa taala. Rizki benar-benar karunia dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kehebatan. Karenanya Allah Subhanahu wa taala murka kepada Qarun. Kenapa? Karena Qarun mengira, menduga bahwa sukses dia dalam berniaga adalah karena kehebatannya, karena kecerdasannya. Innama utituhu ala ilmin indi. Jadinya aku kaya seperti ini karena ala ilmin indi. Aku berilmu, aku pandai, aku cerdas, aku hebat. Namun orang yang beriman senantiasa mengatakan wa ka'anna Allah yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Sungguh sejatinya Allah lah yang melapangkan rizki bagi siapa yang ia kehendaki dan menyempitkan rizki bagi siapa yang dikehendaki. Karena sukses dalam perniagaan itu adalah karunia dari Allah. Kalau Anda ingin sukses, kalau Anda ingin bahagia, kalau Anda ingin berhasil dalam perniagaan, percayalah, sukses bahagia itu adalah milik Allah. Pintalah dari Allah. Jangan pernah mengandalkan kepandaian Anda, jangan pernah mengandalkan nasab Anda, jangan pernah mengandalkan modal, warisan modal dari bapak, jangan pernah mengandalkan relasi. Itu semuanya sekedar sarana, namun bukan penentu. Penentunya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang memiliki pintu rizki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila Allah Subhanahu wa Ta'ala telah bukakan bagi siapa saja, maka tidak akan ada yang bisa menutup. Dan bila Allah telah tutup pintu rizki dari Anda, tidak akan kuasa siapapun untuk membukanya kembali. Karena rizki, percayalah, senantiasa cerminan Anda dari beriman adalah Anda senantiasa memohonnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda senantiasa percaya ini adalah kemurahan Allah, sehingga lisan Anda setiap kali berhasil mengatakan dzalika fadlullah, ini adalah kemurahan Allah, bukan kehebatan saya. Sehingga tidak ada sifat angkuh, sifat sombong, sifat besar kepala, tidak ada. Kenapa? Ini kemurahan Allah. Rizki bukan dikaitkan dengan kekuatan. Kalau rizki adalah karena kekuatan, maka yang mendapatkan, yang bisa bertahan hidup hanyalah singa. Karena dialah yang paling kuat, dialah yang paling bengis, dialah yang paling kuat dalam menerkam. Kalau rizki dikaitkan dengan ketampanan, kecantikan, maka yang paling kaya pasti wanita. Kalau rizki itu dikaitkan dengan ilmu, maka yang paling berhasil dalam perdagangan pasti para ulama. Kenyataannya tidak semua ulama bisa dagang. Kalau rizki dikaitkan dengan nasab, maka para rajalah yang paling bisa berdagang. Kenyataannya tidak demikian. Karena rizki itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sukses dalam perdagangan itu adalah pintu yang Allah bukakan. Maka jangan pernah ketuk pintu selain pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketuklah pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa Anda, dengan iman Anda. Anda yakini telah datang dari Allah dan bukan dari yang lainnya. Selanjutnya apa? Tatkala Anda tahu ini adalah kemurahan Allah, maka syukurilah rezeki tersebut. Syukurilah, buktikanlah iman ini dalam syukur, syukur lisan ataupun syukur dalam hati. Anda yakin ini datang dari Allah, bukan dari yang lainnya. Dan juga dalam perbuatan Anda, buktikan Anda gunakan, Anda belanjakan harta ini di jalan yang Allah ridhoi, di jalan yang Allah inginkan. Tidak malah sebaliknya, rizki Allah, kemurahan Allah dijadikan alat untuk durhaka, alat sarana untuk bermaksiat kepada Allah. Ini cerminan Anda tidak beriman bahwasanya rizki adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebagai seorang mukmin, seorang muslim, cerminan pengusaha muslim yang benar adalah senantiasa bertanya, dari mana saya untung, halal atau haram? Kemudian kedua, kemana saya harus membelanjakan keuntungan ini? Ini cerminan bahwasanya Anda beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila saudaraku seiman seakidah semuanya bisa menerapkan halal ini, kunci-kunci ini, dengan izin Allah, ini adalah kunci sukses berniaga di dunia dan juga di akhirat. Dan sebagai penutup saya katakan, tidak perlu berkecil hati. Kalaupun ternyata Anda sudah berusaha menerapkan, ternyata tidak sukses di perniagaan, karena bisa jadi pintu rezeki Anda bukan di pintu perniagaan. Bisa jadi pintu rezeki Anda disiapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di pertanian. Bukalah, carilah pintu rezeki Anda di tempat lain. Tidak perlu berkecil hati kalau Anda gagal dalam perniagaan, karena pintu rezeki bukan di perniagaan saja, di mana-mana. Karena ikhwan wa ahibai, jangan sempit pandang puasanya sukses itu harus sebagai seorang pengusaha. Bahkan sebaliknya, berbesarlah hati, luaskanlah pandangan Anda. Bisa jadi Anda itu sukses kalau menjadi pegawai, bukan sebagai pemilik. Betapa banyak orang yang kalau dia menjalankan usaha orang, dia sukses, berhasil, perusahaan milik majikannya bisa besar. Namun bila dia menintis sendiri, ia tidak pernah bisa berhasil. Dan itu banyak contohnya di masyarakat. Orang yang tatkala menjalankan usaha orang sukses, namun tatkala merintis sendiri gagal demi kegagalan terus ia tuai. Tidak perlu berkecil hati. Karena syukur harus senantiasa ada dalam hati. Bila Allah Subhanahu wa taala telah berikan kecukupan pada kita di satu pintu rezeki, jangan terlalu berambisi untuk mencari yang lain. Belum tentu di sana rezeki Anda. Dan bila Anda tidak berhasil mengetuk pintu rezeki di satu tempat, jangan berkecil hati, bisa jadi pintu rezeki Anda di tempat lain, maka carilah pintu rezeki di tempat lain, jangan hanya di sini. Sebagian orang sempit pandangan tatkala gagal usaha, gagal berniaga, yang mengatakan sudah berarti memang saya ditakdirkan jadi orang melarat, jadi orang miskin. Tidak demikian. Bisa jadi kegagalan bisnis Anda ini adalah awal jalan untuk yang mengantarkan Anda kepada pintu rezeki yang sejati. Betapa banyak orang yang memulai suksesnya dari bisnis, gagal, ternyata terbukti keberhasilan dia bukan di bisnis, namun di industri, namun di misalnya pertanian, peternakan, atau yang lainnya. Tatkala dia telah membuktikan gagal di usaha, akhirnya dia puas bahwasanya bukan di sini pintu rezekinya, dan ternyata dia temukan pintu rezeki di tempat lain. Dan betapa banyak orang yang dulu mimpinya jadi dokter, gambaran dia kalau jadi dokter itu bakal jadi kaya raya. Namun setelah lulus dari kedokteran, dia sadar ternyata Allah sudah berikan isyarat pintu rezekimu di perdagangan. Tidak buka praktek sebagai dokter, justru malah berdagang. Bukan alat kesehatan dagangnya, namun alat bangunan yang diperdagangkan. Banyak yang seperti itu. Kenapa? Karena memang pintu rezekinya di sana dan sukses. Tidak masalah. Dia bersyukur, alhamdulillah saya menjadi pedagang bangunan. Kalau jadi dokter tidak akan menjadi seperti ini. Dan betapa banyak seperti itu. Karena jangan pernah kecil hati tatkala mengalami kegagalan, dan jangan pernah lupa daratan tatkala berhasil. Karena semua itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Para ikhwan dan akhwat sekalian, hadirin dan hadirat yang kami muliakan rahimakumullah. Insyaallah sekarang kita akan memasuki sesi yang kedua, yakni sesi tanya jawab. Dan sebelumnya kami informasikan terlebih dahulu bahwasanya insyaallah besok Ahad mulai jam 7.15 WIBA kita akan taklim kembali bersama Ustazuna Dr. Muhammad Arif bin Bakri Habibullah Ta'ala di Majlis Taklim Al-Rahmat kilometer 5.5 6 kayak pun kilometer 6 ayo 2 tambah istana atau tepatnya di Sorong Suzuki berseberangan dengan TVRI Banjarmasin Kalimantan Selatan. Baik, kepada para jamaah sekalian, kami silakan untuk menyampaikan pertanyaan demi pertanyaannya, baik secara lisan maupun tulisan. Kami ingatkan, satu orang penanya hanya untuk satu pertanyaan. Pertanyaannya singkat, padat, dan jelas. Sekarang lima tahun, kira-kira sampai jam berapa? Yuk, untuk sesi tanya jawab kan ini. Kata Ustaz terserah. Sampai jam lulus malam siap Ustaz. Nah, MU jalan barokah memang ganas. Baik, kira-kira sampai jam 9 cukup insyaallah. Wah. Kata Ustaz, kata ayah Anda sampai jam 9.15 gimana? Kira-kira kayak apa? Sampai jam? Kurang lebih 45 menit lagi jam 9. 9.20 gimana Ustaz? 9.4 nawar 5 menit Ustaz. Baik, insya Allah sampai jam 9.15 menit insya Allah. Silahkan. Baik, silakan. Silakan. Mikrofonnya ada. Loh, sebentar Pak. Ustaz mau pakai pulpen dulu menyetak soal. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabut aja. Silakan, silakan. cerita, cerita kenyataan. Pertanyaan atau mau cerita? Nah, ini untuk pertanyaan. Ada seorang jual tanah. Setelah jadi, habis itu kurang lebih dia bayar juga semuanya atas beres. 4 bulan kemudian, si pembeli datang, tolong, ini kuitansi. Seharusnya pun 1 juta. Jadi saya kasih sedikit 50 aja. Supaya bisa murah di notaris. Nah, bagaimana sedangkan kita ini kan bingung. Mau ditandatangani atau tidak? Batal jualnya atau tidak batal? Supaya murah. Datanya saja, permainan data. Ya, budaya. Namun bumerang. Kalau tidak dikecilkan nominalnya, dikemplang, pajaknya besar. Kalau dikecilkan, bohong. Ya kan, bohong. Karena itu jelas-jelas semua orang sadar itu adalah memalsukan, menipu. Karena ikhwan rahibai, sejatinya dalam dunia perpajakan itu sudah ada prosedur resminya. Dalam PPAT, orang-orang pejabat pembuat akta tanah itu, mereka bahkan perpajakan itu, mereka mengklasifikasikan tanah ke sekian kelas A, B, C. Biasanya data yang mereka gunakan itu adalah data lama, bukan progres. Sehingga biasanya data yang ada di mereka itu akan nilainya kecil. Bahkan mereka tidak mau untuk menulis nilai yang benar. Kenapa? Karena kalau menulis yang benar tidak sesuai dengan data yang ada di mereka. Itu menjadi bumerang bagi mereka. Artinya mereka harus nanti kalau menulis dengan data yang asli, mereka akan diwajibkan merubah seluruh data yang mereka punya. Dan itu tentu merepotkan mereka. Mereka tidak mau itu. Karenanya untuk urusan itu kita harus banyak-banyak istighfar, karena kita tidak bisa lepas. Mau nulis benar pun mereka tidak mau. Mereka tidak mau. Tukang ukur tanah itu mereka tidak mau untuk menyebutkan harga tanah sesuai dengan standar mereka. Kemudian kalau kita nulis yang salah seperti yang diinginkan mereka, bahkan dianjurkan oleh mereka, itu kita terjerumus dalam dosa. Makanya tidak ada jalur lain kecuali istighfar apapun yang dilakukan. Baik ditulis asli, karena itu tidak mungkin mereka juga tidak mau, atau ditulis dengan palsu, itu pun ada salahnya. Tapi itulah resiko hidup di negeri yang serba aneh. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Itulah negeri kita. Karenanya banyak-banyak beristighfarlah, karena fakta memaksa kita berbuat seperti itu. Karena solusinya bukan ininya kita katakan halal, bukan ini kita katakan tidak dosa, kita katakan dosa. Namun kita beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak berdaya berbuat apa-apa. Ya. Pertanyaan, bagaimana hukum orang yang bersedekah dengan harapan rezekinya bertambah sebagaimana yang saya sampaikan banyak sedekah rezeki melimpah? Kalau itu tujuan utama atau bahkan satu-satunya harapan dari bersedekah, maka sayang sekali orang yang bersedekah hanya ingin melipat gandakan harta. Bagaikan ilustrasinya, bagaikan orang berwudu agar sejuk wajahnya dari kepanasan di luar, dengar panggilan azan Allahu Akbar salat zuhur, datang ke masjid dia. Daripada jalan panas terus, mampir ke masjid, wudu biar sejuk, bukan ingin mencari pahala. Ikut ke masjid bukan ingin cari pahala sholat, namun biar ikut sejuknya masjid, ruang masjidnya ber-AC apalagi. Kalau tidak sholat tidak enak, akhirnya ikut sholat biar ikut merasakan sejuknya masjid. Ini sayang sekali. Pahala tidak dapat, dosa ya. Kenapa? Menjadikan amalan akhirat sebagai kuda untuk mendapatkan amalan dunia. Kalau itu satu-satunya tujuan, atau tujuan utama, alasan utama yang mendorong bersedekah. Karena banyak orang menyesal, Pak. Saya sudah sedekah sekian banyak, kok rezekinya gini-gini saja. Subhanallah. Sedekah itu bukan untuk melipat gandakan, walaupun memang terbukti itu melipat gandakan. Walaupun salah satu manfaatnya adalah itu melipat gandakan harta kaya, namun itu bukan tujuan utama dan tidak boleh dijadikan sebagai tujuan utama. Gambarannya, orang yang berwudu itu wajahnya akan menjadi bersih, wajahnya akan menjadi dingin. Namun kalau itu dijadikan sebagai tujuan utama dalam ibadah, tentu ini akan ditolak. Tujuan utamanya adalah mencari pahala Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah mendapatkan status harta yang kita miliki halal. Zakat itu sebagai syarat untuk harta kita halal. Kalau tidak, haram untuk dinikmati. Orang yang tidak membayar zakat hartanya, maka hartanya semuanya haram untuk dia makan. Ini tujuan utamanya, yaitu menjalankan perintah Allah. Dan dengan izin Allah, tanpa niat itu pun Allah akan beri. Jadi bersedekah agar harta kita berlipat gandakan tidak perlu diniatkan. Karena diniatkan atau tidak, Allah akan beri kalau kita tujuan utamanya adalah lillahi ta'ala. Namun kalau tujuan kita hanya sekedar agar harta kita dilipat gandakan, malah sebaliknya yang kita dapat, murka yang kita peroleh. Bagaikan orang yang berwudu, ingin wudu wajahnya bersih, ingin badannya sejuk, dingin. Dia tidak dapat pahala, malah dapat dosa. Namun orang yang berwudu lillahi ta'ala karena menjalankan perintah, dia dapat pahala, wajahnya bersih dan juga dingin. Kenapa mesti sesuatu yang sudah pasti diniatkan buat apa? Niatkanlah sesuatu yang belum pasti, yaitu pahala diterima atau tidak, Allah ridho atau tidak. Niatkanlah ini. Adapun sesuatu yang sudah pasti, kenapa mesti dipikirkan? Kenapa mesti dijadikan sebagai tujuan utama? Karena dalam berdagang, Pak, sesuatu yang sudah di tangan, sesuatu yang sudah menjadi milik kita, pasti tidak perlu kita upayakan mati-matian. Pelanggan sudah telpon, sudah mengatakan saya mau beli barang Anda. Dia bahkan sudah datang di kita, sudah kita beri, dia sudah bayar. Kenapa masih promosi? Dia sudah beli, kenapa promosi? Loh, produk ini bagus loh, Pak, gini-gini, kan kita sudah promosi kemarin. Bahkan dia sudah beli, uang sudah masuk di saku, kenapa masih promosi lagi? Kalau promosi kepada orang yang belum tertarik, belum membeli, dia kan sudah berhasil kita rekrut sebagai pelanggan kita. Dia sudah tertarik dengan promosi kita kemarin. Sudah, jangan dipromosi lagi. Terus promosi kepada orang yang sudah beli itu buat apa? Begitu juga tadi, mendapatkan balasan Allah, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, itu suatu hal yang pasti, tidak perlu diniatkan. Namun pahala keikhlasan lillahi ta'ala belum tentu bisa kita wujudkan. Maka inilah yang perlu kita pikirkan. Ustaz, ini ada pertanyaan online. Sebentar, dari sini dulu, silakan. Ustaz, bagaimana hukumnya apabila membuka suatu usaha dengan itu kehidupan sehari-hari dengan menggunakan pinjaman dari bank? Ustaz, kalau boleh. Ya, alhamdulillah pertanyaannya umum, jadi masih ada celah untuk benar. Kalau peminjaman dari bank itu tanpa bunga halal, ya kan? Tanpa bunga halal. Satu. Kedua, kalau pembiayaan atau modal yang kita dapat dari bank itu dengan konsep bagi hasil dan benar-benar bagi hasil yang syar'i, seperti yang di dalam digariskan dalam syariat, kalau rugi tanpa kesalahan, tanpa kesengajaan, ditanggung oleh bank kerugiannya, halal. Karena itu benar-benar bagi hasil. Dan ini sudah dituangkan dalam undang-undang perbankan syariat Indonesia. Kalau pelaku usaha rugi tanpa kesengajaan, tanpa keteledoran, tanpa kesalahan, kerugian ditanggung oleh bank, walaupun bank sekarang tidak mau menerapkannya. Kalau itu ada bank yang siap menerapkan ini, maka itu adalah kerjasama yang halal. Kerjasama yang halal. Namun sayang, fakta di lapangan tidak semanis data yang dituangkan di undang-undang. Kemudian yang ketiga, dan inilah faktanya, kalau modal yang kita dapat pinjaman atau modal investasi dari bank yang pertama dengan menggunakan riba, pinjaman riba atau investasi, namun bank tidak mau nanggung resiko, rugi sepenuhnya Anda tanggung, maka itu riba, haram hukumnya. Jadi alhamdulillah pertanyaan umum ada celah yang benar. Silakan yang lain. Silakan. Ada pertanyaan yang lain. Pertanyaannya, apakah ada batasan sesuai syariat tentang besar keuntungan yang boleh diambil oleh seorang pedagang dalam jual belinya? Ya. Para fuqaha telah menjelaskan, ahli fikih telah mengatakan tidak ada dalil yang memberikan batasan terhadap nominal keuntungan. 10% silahkan, 50% boleh, 100% boleh, 200% boleh, 1000% boleh, kalau memang itu dijalankan dengan transparan, tanpa ada penipuan, tanpa ada kebohongan, jelas. Karena hukum asalnya dalam Islam, penjual sebagai pemilik barang tidak boleh dipaksa menjual barangnya kecuali dengan harga yang dia suka. Dia punya wewenang sepenuhnya untuk memasang harga, asal semuanya dijalankan dengan transparan tanpa ada penipuan. Misalnya dia mengatakan barang ini modalnya aja 100 juta kok ditawar 50, padahal modalnya cuma 10 juta. Itu biasa pedagang seperti itu. Mas, modalnya jadi tidak kembali, padahal modal untung sudah 100%, masih bilang modalnya aja tidak kembali. Kalau ini terjadi ya haram, walau keuntungannya cuma 1%, karena ini penipuan. Makanya jangan mudah-mudah mengatakan modal saja belum masuk, mas. Budaya pedagang sering mengatakan, padahal dia sudah untung. Atau mengatakan untuk membangun relasi saya beri harga murah, padahal sudah untung berlipat ganda. Seringkali pelanggan pertama yang datang, padahal dari tadi pertama terus tidak pernah ada akhirnya. Seringkali pedagang nakal mengatakan saya diskon 70%, padahal harganya sudah di markup. Tadi pagi sudah diganti semua stiker harganya, dilipatkan 3 kali lipat, didiskon 70%, untung 200%. Ini trik-trik nakal. Tapi kalau benar-benar dengan cara-cara yang baik, jujur apa adanya. Mas, saya mau beli motornya, enggak, saya tidak mau jual motor satu-satunya, tapi saya minat motor mas ini, unik motornya. Kenapa? Motor bebek model 50 sudah tidak ada yang di pasar, saya mau itu. Saya tidak jual, ini satu-satunya warisan kakek saya, punya kenangan tersendiri. Dulu waktu saya kecil diantar kakek pakai motor ini. Orang banyak yang mencari kayak gitu, dan orang banyak yang mempertahankan kenangan. Tidak mau jual, ditawar, dibujuk rayu sampai diberi penawaran 1000 kali lipat. Motor yang harganya berapa, paling motor tahun 50 itu barangnya rongsokan besi tua, itu harganya berapa? Paling 1 juta aja sudah mahal banget. Ditawar 1 miliar, silahkan kalau mau. Kalau mau silahkan, asal transparan tanpa ada paksaan. Bahkan suatu saat, walaupun ini perlu dikritisi dari sisi, satu sisi, saya pernah membaca satu postingan di surat kabar, di media, di internet. Katanya celana Levi's pertama kali yang diproduksi ditemukan bangkainya di Australia. Sudah tertimbun tanah, ditemu oleh seseorang, akhirnya ketahuan oleh perusahaan produsennya. Dibeli dengan harga mahal, padahal celana sudah tidak layak dipakai. Sudah ditimbun tanah, sudah rapuh, tapi ternyata dibeli dengan harga mahal, silakan kalau memang mau. Walaupun celana Levi's saya tidak anjurkan untuk dipakai, karena itu celananya orang-orang yang tidak mencerminkan orang yang taat beragama. Kemudian masalah nominal keuntungan, tadi saya katakan para ulama mengatakan tidak ada batasannya, silahkan asal transparan. Namun seperti tadi disampaikan, kita mendapatkan anjuran, saran, kalau ingin menjadi pengusaha sukses, menjadi pengusaha yang benar-benar mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, adalah kita disarankan untuk memudahkan orang lain, jangan terlalu ambisi dalam mengeruk keuntungan. Dan hukum ekonomi, fakta akan membuktikan bahwasanya orang yang memasang target keuntungan besar sekarang bisa jual dengan harga mahal, tapi besok tidak akan laku. Sekali laku, tapi besok orang akan nandai, wah ini mahalnya, membanding. Orang itu, konsumen itu pintar membandingkan harga. Sekarang laku, besok tidak akan laku. Namun sejatinya tidak ada batasan, berapapun silahkan. Dan di zaman Rasulullah SAW pernah terjadi kasus orang memungut keuntungan 100% dan diizinkan oleh Rasulullah SAW. Urwah al-Bariqi radhiyallahu ta'ala anhu pada suatu saat diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk membeli udhiyah, hewan korban, dengan uang 1 dinar. Namun Urwah ini adalah saudagar benar-benar mahir, cerdas, sehingga dia pergi dengan 1 dinar beli 2 ekor kambing. Setelah beli 2 ekor kambing, dia sadar bahwasanya yang diingin Rasulullah SAW cuma 1 ekor, maka 1 ekor lagi dijual kembali dengan harga 1 dinar lagi. Sehingga Urwah al-Bariqi pulang dengan menenteng kambing dan membawa uang 1 dinar, dan dia berkata Rasulullah SAW, ini ya Rasulullah kambingnya dan ini dinarmu. Maka Rasulullah SAW mendoakan Urwah al-Bariqi, Allah mabarik lahu fi safqati yadih, ya Allah berkailah setiap perniagaannya, setiap jual belinya. Diriwayatkan dalam biografi sebagaimana disebutkan Al-Imam Dzahabi dalam kitabnya Syiar Alam Nubala, Urwah al-Bariqi radhiyallahu ta'ala anhu, sepeninggal Rasulullah SAW beliau tinggal di negeri Kufah. Dikatakan beliau terus menjalankan profesi sebagai pedagang, sampai katanya dia itu senantiasa untung, sampai pun kalau dia itu jual debu, memungut debu dari tanah, dagangannya sudah habis, tidak ada yang bisa dijual, memungut debu dijual, pasti ada yang beli dan untung. Fakana lau ba'at turaba la rabiha fih, katanya. Sampai pun kalau dia itu menjual debu, debu, debu, pasti ada yang beli dan dia akan untung. Saking pandainya dalam perniagaan. Dan ini kita lihat dalam hadis ini, jelas-jelas Urwah al-Bariqi radhiyallahu ta'ala anhu mengambil keuntungan 100%. Dan kisah yang serupa juga pernah terjadi pada Al-Hakim Ibn Hizam radhiyallahu ta'ala anhu, dan juga didoakan keberkahan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi keuntungan 100% itu boleh, asal dijalankan dengan transparan, benar, tanpa ada penipuan. Bolehkah seorang pedagang menjual barang yang cepat laku di bawah modalnya atau rugi, agar dia bisa menggunakan uangnya diputar lagi dan akan mendapatkan laba yang bisa menutupi kerugian bahkan lebih? Pada hukum asalnya boleh, silahkan. Dan saya lebih menganjurkan, alangkah lebih baiknya kalau disedekahkan, bukan sekedar dijual rugi. Saya mengatakan alangkah lebih baiknya kalau disedekahkan, banyak yang menerima, wah lebih banyak, lebih besar pahalanya, lebih halal. Disedekahkan tidak ada yang ragu sedekah itu halal. Jadi dijual rugi boleh, namun dengan catatan asal itu dijadikan cara untuk monopoli. Banyak pedagang nakal yang terutama yang modalnya kuat ingin memonopoli dengan cara apa? Menghancurkan pasar. Dia beli barang sebanyak mungkin, dijual dengan semurah mungkin, agar para pedagang yang modalnya pas-pasan ini segera gulung tikar, segera menyingkir, meninggalkan barang tersebut. Kenapa? Tidak laku lagi. Setelah semuanya gugur, semuanya jatuh, baru dia semena-mena pasang harga. Kalau jual rugi untuk tujuan seperti ini, maka tidak boleh, karena ini jelas-jelas merugikan orang lain. Rasulullah SAW menegaskan la dharara wa la dirar, tidak boleh mendatangkan, melakukan sesuatu hal yang dapat mencelakakan orang, dan juga tidak boleh membalas dengan yang lebih kejam. Membalas perbuatan orang dengan yang lebih kejam itu tidak dibenarkan dalam Islam. Yang ada adalah kisos, membalas perbuatan orang dengan yang setimpal itu benar, namun dengan lebih kejam tidak. Jadi kalau tidak ada tujuan semacam ini, maka insya Allah tidak masalah. Kalau tujuannya seperti yang dikatakan di sini, dia mengira bahwasanya jual beli roti itu menguntungkan, ternyata terbukti tidak. Akhirnya dia jual dengan harga murah agar cepat laku, sehingga uangnya bisa cair kembali untuk pindah barang dagangan yang lain. Tidak masalah, asal tidak ada niat-niat keji, niat-niat buruk yang seperti yang dicontohkan. Silakan. Assalamualaikum. Silakan. Saya seorang pedagang. Barakallahu fiik. Silakan. Saya bertanya, saya punya siasat dagang, cuma menurut saya tidak sangat tidak bagus. Saya jual barang biasa, dan saya juga berapa pun saya jual korupsi. Memberi wewenang kepada pembeli untuk mengembalikan barang open kapan saja ila yaumil qiyamah, ini tidak dibenarkan dalam Islam, karena ini jual beli gharar, jual beli yang tidak pasti, tidak menentu. Ini jadi beli atau tidak jadi, dibatalkan kapan, sampai kapan, tidak benar. Namun berilah tenggang waktu yang jelas, berilah tenggang waktu yang jelas. Saya beri batas waktu 1 tahun, 2 tahun bisa dikembalikan, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun tidak masalah. Namun ada kejelasan waktu, karena bisa jadi saudara meninggal. Setelah meninggal, barang dagangan itu bukan lagi milik saudara, milik ahli waris. Ternyata ada customer yang datang mengembalikan, kata anak-anak, bapak sudah mati. Saya tidak tahu menahu dengan itu. Terjadilah sengketa, meninggalkan warisan masalah. Namun bila ada kesepakatan yang jelas, 5 tahun, 2 tahun jelas, anak-anak pun akan tahu bahwasanya dulu toko ini memiliki komitmen dalam tempo 5 tahun boleh dikembalikan. Itu tidak masalah. Karenanya berilah tenggang waktu yang jelas, batas waktu yang jelas, walau panjang tidak masalah, namun ada kejelasan. Allah taala alam. Assalamualaikum. Kemana nih? Silakan, silakan Pak. Memberikan kepada anak. bagaimana status kita sebagai uang umpamanya, atau kita sendiri yang pernah menjadi ekonomi dalam keluarga yang baik sesuai dengan syariat. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertanyaan yang sangat bagus. Terima kasih Pak. Memang fakta, kenyataan, konsep, teori, paham ekonomi yang sekarang diajarkan, diterapkan dan dipasarkan di masyarakat adalah bersumber dari selain agama Islam. Kenapa demikian? Karena memang walaupun negara kita, masyarakat kita adalah masyarakat yang mayoritas Muslim, namun kita sudah terlalu lama hidup dengan paham sekuler, dipisahkan. Agama itu hanya ngurus masjid saja. Agama itu hanya urusan pribadi, pernikahan saja. Makanya pengadilan agama itu hanya ngurusi urusan nikah cerai itu saja. Tapi perdagangan, pengadilan agama tidak berwenang mengurusinya. Pidana tidak berwenang, kriminal tidak berwenang. Inilah salah satu imbasnya, dampaknya anak kita tidak pernah dikenalkan tentang pendidikan, tentang syariat Islam yang berkaitan dengan perniagaan, sistem ekonomi, politik, sosial dan yang lainnya. Kenapa? Karena memang kita telah lama menganut paham sekuler, memisahkan agama dari kehidupan sehari-hari. Wajar. Namun masih ada celah untuk bisa dimanfaatkan. Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan kepada atau membuat satu pernyataan, kana nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Dahulu Rasulullah sallam, para sahabat biasanya kalau ketemu dengan Rasulullah sallam, kalau bertanya senantiasa yang ditanya adalah hal-hal yang baik, pintu-pintu amal baik, cara-cara beramal baik. Namun aku berbalik arah, aku berbeda. Wa kuntu as'aluhu anisyar. Kalau aku bertemu dengan Rasulullah, aku senantiasa bertanya tentang hal-hal yang jelek, bukan untuk aku jalankan, namun untuk aku hindari. Wa kuntu as'aluhu anisyar makhafata an yudrikani. Kan aku khawatir kalau aku tidak tahu, aku tidak tanyakan, aku khawatir tanpa aku sadari aku telah terjerumus ke dalam kesalahan tersebut, dalam kejelekan tersebut. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah berkata, "Innama tunqadu urul Islam urwatan urwatan ila nasya'a fil Islami man lam ya'rifil jahiliyah." Jadinya Islam ini akan pudar. Islam ini akan hilang dari masyarakat. Kapan? Bila di masyarakat ini telah tumbuh generasi yang mereka itu tidak pernah kenal dengan budaya dan sistem jahiliyah. Sehingga seperti fakta sekarang ini, putra-putri kita yang dibesarkan di keluarga Muslim, di masyarakat Islam, banyak yang mendambakan ingin merubah tatanan masyarakat menjadi tatanan masyarakat Barat. Ia mengira bila bangsa kita, negara kita ini dikopi, jadi dikloning jadi Belanda, menjadi Prancis, jadi Amerika, Kanada, Singapura, kita ini akan jaya katanya. Karena semua sistem, semua doktrin, semua paham yang diajarkan di Barat diperjuangkan mati-matian oleh umat Islam untuk diterapkan di negeri kita. Apapun, sampai kebebasan dalam mengekspresikan seni, keinginan, apapun pendapat, diterapkan apa saja. Sehingga tanpa pilih, anak dengan bapak harus ada kebebasan mengutarakan pendapat selebar-lebarnya. Seni dengan cara apa saja, seni boleh diungkapkan, walaupun seni pornografi. Kenapa? Karena ini meningkatkan potensi masyarakat. Kenapa ini? Kenapa umat Islam banyak yang membela pola pikir semacam ini? Karena mereka mengira inilah cara, inilah awal dari kesuksesan orang-orang Barat. Kemajuan mereka ini bersumber dari kebebasan dalam segala hal. Kemajuan itu hanya bisa dicapai kalau kita bisa meniru mereka. Ia tidak pernah tahu bahwa Islam bisa memajukan masyarakat. Islam telah membuktikan kepada dunia bahwa Islam bisa memimpin, bisa mensejahterakan dunia. Dan putra-putri kita tidak tahu bahwa sistem yang diterapkan oleh orang-orang barat sekarang itu adalah blunder. Benar mereka maju ke kanan, namun mereka akan kembali lagi ke kiri. Benar mereka maju selangkah, namun setelah 5 langkah mereka akan berlari ke belakang lagi. Dan itulah fakta. Riba itu sudah dari zaman dahulu dan telah terbukti menghancurkan generasi umat-umat sebelum kita. Terus setiap kali orang memakan riba, menerapkan sistem riba, besar kemudian hancur lagi, besar kemudian hancur lagi, terus seperti itu. Kebebasan seperti yang diajarkan oleh orang-orang barat sekarang ini telah terbukti menghancurkan umat-umat sebelum kita. Kaum Nabi Lut, tatkala mereka menuntut kebebasan dalam masalah seks, melampiaskan seks dengan cara apa saja, laki dengan laki boleh, perempuan dengan perempuan boleh, dengan perempuan laki dengan laki, laki juga boleh, tidak masalah. Inilah awal dari kehancuran kaum Nabi Lut. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan warning dalam hal ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Nabi Syuaib, "Asalatuka ta'muruka lailal ayatnya lupa saya. Wa anna intinya syahidnya pada ayat ini wa anna ala bi amwalina ma nasya." Apakah salatmu itu melarang kita untuk berbuat sesuka hati kita dalam urusan harta benda? Dan diriwayatkan dalam riwayat dalam kisah-kisah kaumnya Nabi Syuaib bahwasanya awal kehancuran kaum Nabi Syuaib adalah karena atau salah satu biang kehancuran kaumnya Nabi Syuaib adalah karena mereka menjalankan riba, curang dalam perniagaan. Curang dalam perniagaan. Inilah karena putra-putri kita tidak pernah mengenal jahiliyah. Tidak pernah tahu betapa sistem yang sekarang mereka pelajari, sistem yang mereka kagumi sekarang ini telah pernah menghancurkan umat-umat sebelum. Karena diantara, kata para ulama, diantara cara untuk memajukan umat ialah dengan mengingatkan mereka, mengenalkan generasi kita, generasi penerus kita dengan sejarah pendahulu mereka, sejarah umat-umat sebelum kita. Kenapa mereka hancur, kenapa mereka jaya, kenapa mereka binasa, kenapa mereka disiksa. Ini makanya Allah banyak dalam Al-Quran sebutkan afalam yasiru fil ard, awalam yanzuru, awalam yatafakkaru. Tidakkah mereka berjalan di muka bumi melihat, tidakkah mereka berpikir, tidakkah mereka mengambil pelajaran, afalam yatadabbaru, mereka mengambil tadabbur alam, lihat bagaimana sejarah umat-umat sebelum kita. Ini awal dari kehancuran tatkala generasi penerus kita tidak pernah kenal sejarah. Karena satu hal yang unik, Pak, dalam pendidikan kita yang berkiblat ke barat, sampai pun di Universitas Umat Islam, budaya Perancis diajarkan, Pak. Budaya Romawi diajarkan, Yunani diajarkan. Semua budaya dunia ini diajarkan kecuali peradaban Islam. Dinasti Romawi dikenalkan kepada pelajar SMP, sejak SMP sudah diajarkan. SMA diajarkan, perguruan tinggi diajarkan bagaimana Romawi, Persia dan seterusnya, Yunani. Namun sayang, tidak pernah ada pelajaran sejarah Islam di sekolah-sekolah kita. Padahal Islam memiliki sejarah sendiri, penuh dengan hikmah, penuh dengan pelajaran, penuh dengan hal-hal yang banyak bisa diambil pelajarannya. Silakan yang lain. Pertanyaan yang sampai, pertanyaan Ustaz, ana hanya minta didoakan oleh antum dan jemaah di sini agar anak-anak yang ada di rumah sakit diberikan kesembuhan oleh Allah dan diberikan keputusan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Silakan yang lain. Assalamualaikum. Kemana cuma terus? Ini yang mau bertanya bagi Ustaz. apa namanya, apabila misalnya satu produk misalnya ayam, ayam itu diketahui bahwa dia itu akan mengambil keuntungan untuk misalnya untuk kemajuan non muslim, kemudian kita bekerja seperti franchise gitu, seorang muslim, terus kita karena mencari keuntungan lalu kita mengambil dari dia, dan bahwa kita tahu keuntungan itu untuk mengembangkan misalnya misionari apa ya, maaf ya, yang untuk non muslim lah, keperluan muslim. Jadi bagaimana begitu sikap kita kalau kita mengambil dari demikian, terima kasih. Ya. Sebelum saya jawab, saya ingin memberikan ilustrasi gambaran sederhana. Cacing. Siapa yang belum tahu apa itu hewan cacing? Semua sudah pernah lihat kan, cacing itu kayak apa? Coba suatu saat nanti dibuktikan, injaklah cacing. Injaklah cacing dengan sepatu, dengan sendal, dengan kaki. Apa yang dilakukan oleh cacing yang sedang terinjak tersebut? Pasti berusaha untuk selamat. Berusaha memberikan perlawanan. Namun apalah arti perlawanan tersebut? Kenapa? Kalau ternyata memang fisiknya lemah, tidak punya potensi untuk menang, tidak punya potensi untuk selamat. Apa yang bisa dilakukan oleh cacing kalau sudah diinjak? Badannya lemah. Jadi segala yang dilakukan pun tidak akan bisa menyelamatkan. Itulah fakta yang sekarang dialami oleh kaum muslimin. Kaum muslimin ribut jual beli dengan Israel, Yahudi, macam-macam. Jual beli dengan Nasrani, ini menguntungkan China, menguntungkan macam-macam. Subhanallah, bukan itu sumber kejayaan umat Islam. Walau berdagang dengan orang Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, macam-macam, kalau badan saudara itu kuat, senjatanya kuat, imannya kuat, tidak perlu takut. Silakan dagang. Kenapa? Senjata kita lebih kuat, iman kita lebih kuat, pasukan kita lebih kuat. Nah sekarang apalah artinya dagang? Tidak jual dengan mereka, namun senjata kita apa? Cuman ketapel. Yang paling kuat senjata kita adalah senjata rongsokan Amerika, F-16 yang sudah akhir, sudah tidak boleh dipakai oleh Amerika karena takut jatuh, karena sudah melewati jam terbangnya, sudah lebih melalui standar, dikasihkan kepada Indonesia, dihibahkan. Itu yang dibenahi, itulah senjata paling kuat yang kita miliki. Kalaupun kita beli baru, peluru penghancur utamanya sudah tidak difungsikan, radarnya bisa dipermainkan. Makanya ingat, tatkala Indonesia beli Sukhoi dari Soviet, Rusia, dengan harapan bisa memberikan alternatif pembelian senjata. Uji coba di Indonesia, baru uji coba pertama radarnya dikunci oleh pesawat musuh, pesawat lain. Sebagai warning, tidak ada artinya. Walau beli dari Rusia, radar yang dijual ke Indonesia itu radar yang lemah. Jadi walau terbang ke atas, tidak bisa buat nembak. Radarnya sudah dikunci. Dengan mudah dikunci. Tidak ada artinya. Walau tidak jual dengan mereka, apa yang bisa dilakukan? Kalau tidak mau beli, akan dipaksa beli. Dan itulah kenyataannya. Itulah kenyataannya. Walau umat Islam demo tidak boleh jual dengan Israel, faktanya perdagangan dengan Israel jalan terus. Kenapa? Tidak ada artinya. Tidak menakutkan umat Islam. Karenanya Rasulullah SAW, walaupun dulu beliau itu perang dengan Yahudi, tapi beliau tetap dagang dengan orang Yahudi. Sampai ketika beliau meninggal dunia, perisai perangnya ini digadaikan di orang Yahudi. Beli gandum, dan gadainya adalah perisai perang Rasulullah SAW. Jadi janganlah dipertanyakan perdagangan dengan Yahudi, Nasrani, itu tidak penting. Kuatkan dulu iman Anda. Wong kalau datang seruan jihad, pertama kali yang lari adalah Anda. Kenapa? Takut mati. Nah, buat apa punya uang banyak kalau ternyata ketika harus berperang kita pertama kali lari? Tidak punya uang tapi berani perang. Ya sekarang saya berani. Tembak, tembak kita paling kuat. Namun kalau kita tembak, tembak kita cuma 1 kilo, musuh 2 kilo sampai. Nah, buat apa artinya? Tidak nyampe-nyampe kita nembak. Giliran kita diembargo oleh Nasrani, oleh Yahudi, pesawat kita rontok. Satu, tidak usah ditembak, sudah jatuh sendiri. Buat apa? Jangan mimpi perang. Karena wujudkanlah kemandirian dalam segala hal. Iman mandiri. Jangan mengkiblat kepada orang Yahudi, orang Nasrani. Iman, iman kita sedikit goyah. Sekedar ada isu kiamat tahun 2012, geger umat Indonesia. Ribut, dukun ditanyai, kiai disibukkan waktunya untuk jawab kiamat 12. Dari mana sumbernya? Dari film, film Hollywood. Ribut umat Indonesia. Prediksi kiamat 12, oh, sumbernya film. Itu goyah iman kita. Mana mungkin kita bisa menang? Lalu wong jelas orang Amerika saja sudah tahu, alah film dipercaya. Sudah mereka sudah tahu, kita hanya ribut, kiainya dihabiskan waktunya untuk jawab. Televisi siarannya prediksi siaran kiamat 2012. La ilaha illallah. Mana mungkin kita bisa menang? Iman kita serapuh itu. Contoh lain, seorang peneliti menemukan bahwasannya sholat umat Islam ini mirip dengan sholatnya Yahudi kuno. Ribut, bingung lagi, gimana ini sholat kita kok mirip dengan sholatnya Yahudi. La ilaha illallah, bukan hal yang aneh, di Al-Quran sudah dijelaskan itu seperti itu. Kenapa kita baru percaya kalau ada peneliti barat menyatakan mirip? Bukankah dalam Al-Quran, dalam sunnah juga telah dijelaskan bahwasanya umat sebelum kita juga sholat semuanya diperintahkan untuk sholat. Bukankah dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwasanya puasa juga diwajibkan atas umat sebelum kita? Kenapa mesti kita bingung kalau memang sama? Namun karena kita, agama kita saja tidak kenal, tidak percaya, baru percaya kalau ada ilmuwan barat nemukan, oh iya ternyata benar. Yang ironis sampai sekarang, hal-hal yang di barat saja sudah tidak dipercayai, di sini masih diajarkan, masih diperdebatkan, diperselisihkan. Contohnya misalnya, alhamdulillah saya merasa bangga menjadi keturunannya Nabi. Namun di sekolah-sekolah kita masih diajarkan kita ini manusia itu katanya keturunannya kera. Makanya waktu kemarin saya di Solo itu saya kaget melihat baliho besar. Di sana ada seruan untuk atau ajakan untuk mengunjungi tempat wisata tempat ditemukannya fosil manusia purba di Solo. Di manakah yang lulus SMP? Hah? Di sekitar Solo. Sangiran. Subhanallah, masih dipercayai. Di barat sudah tidak percaya itu. Teori Darwin yang mengatakan manusia itu evolusi sudah tidak percaya. Mati, tapi di Indonesia masih dipercaya. Masih diajarkan di sekolah-sekolah. Itulah kenyataan kita. Dunia sudah loncat jauh, kita baru oh sampai di sini. Oh, ternyata salah toh. Baru nanti suatu saat loncat lagi. Mungkin suatu saat ketika saya seminar di Banyuwangi tentang etika perawat muslim, ada mahasiswa yang bertanya mengenai tulisan. Dia berkata, Ustaz, kalau dalam Islam diajarkan puasanya manusia pertama adalah Adam, tapi dalam sains katanya diajarkan puasanya manusia itu berasalkan dari kera. Saya tidak bisa jawab, harus dibilang apa? Wong sudah tahu Al-Qur'annya manusianya pertama adalah Adam, kok masih diragukan, masih perlu dipertanyakan. Harusnya seorang muslim langsung mata, berarti sainsnya yang salah. Sudah tidak perlu diragukan, tidak perlu dipertanyakan lagi, masih ditanyakan, masih seakan-akan ada celah untuk bisa disinkronkan, untuk bisa dipertemukan. Harusnya seorang muslim kalau sudah terbukti bertentangan, ya sudah buang yang bertentangan dengan Al-Qur'an. Jelas itu yang salah, Al-Qur'annya yang benar. Saya bisa bilang Saya tidak tahu kalau sampai sekarang masih ada orang yang mempelajari ilmu itu, masih mengira bahwasanya itu teori Darwin itu benar. Saya khawatir. Dulu saya waktu belajar ilmu teori Darwin di SMP diajarkan ada mata rantai yang hilang. Evolusi dari plankton menjadi makhluk-makhluk menjadi kera dan menjadi manusia berjalan tegak itu ditemukan fosilnya. Namun yang tidak ditemukan adalah fosil manusia yang berubah menjadi kera lagi. Saya khawatir orang yang sampai sekarang masih mempelajari dan percaya memperjuangkan teori Darwin ini adalah manusia yang sedang mengalami evolusi. Wujudnya manusia nalarnya sudah nalar kera, jadi bertahap evolusi kan seperti itu, sedikit demi sedikit. Sekarang nalarnya dulu berubah menjadi nalar kera. Wong sudah tahu Al-Quran mengatakan Nabi Adam manusia pertama, masih tidak percaya, masih ngeyel, masih mencari celah agar bisa dipertemukan dengan teori Darwin. Ini jangan-jangan Diana lah yang mengalami evolusi, nalarnya dulu berevolusi, fisiknya nanti. Saya jawab, hanya bisa jawab seperti itu saya. Kenapa? Apa yang bisa dikatakan? Sudah jelas dalilnya, ayatnya jelas, kok masih diragukan? Inilah sumber permasalahannya. Karena berdagang dengan Nasrani, dengan Yahudi, dengan Hindu, Buddha, apa saja itu tidak masalah, selama yang diperdagangkan halal, caranya benar. Masalah dia nanti jadikan buat bangun gereja, itu urusan dia. Namun kalau kita itu kuat iman, tidak takut. Kita kuat senjatanya, fisiknya, tidak gentar. Yang jadi masalah kita ini bagaikan cacing diinjak. Ribut masalah perdagangan dengan Yahudi, dengan ini. Namun iman kita rapuh. Iman kita mudah goyah. Fisik kita tidak pernah dilatih, senjata kita tidak pernah dibikin. Kalau mau nembak kita harus beli dari orang luar. Karena unik negeri kita ini. IPTN, PTDI sekarang, PTDI itu bisa membuat pesawat tempur N250. Dan varian yang terbaru Indonesia tidak beli. Yang beli malah Malaysia, Singapura. Jadi senjata yang bisa diproduksi oleh Indonesia paling bagus, Indonesia tidak mau beli. Yang beli malah orang luar. Indonesia malah ribut terus DPR-nya bikin program anggaran mencari hibah F-16 dari Amerika. Ini permasalahan. Di mana mungkin kita ini bisa maju seperti itu? Mana mungkin kita berjaya? Kalau sekedar ada orang jual dengan Nasrani ribut, padahal itu halal. Namun tatkala ada loyal kepada orang Nasrani, ideologi Nasrani diajarkan, kita tidak pernah ribut. Pernah pengalaman diskusi di Madinah dengan salah seorang wakil DPR kita, wakil rakyat kita di DPR pusat. Dia menggebu-gebu menawarkan demokrasi. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Itu dibela mati-matian dan banyak yang percaya. Umat Islam banyak yang mengira bahwasanya demokrasi itu adalah yang benar. Itu adalah suara Tuhan. Saya cuma bisa berkata, Pak, sayang sekali Pak punya wakil kok seperti ini. Suara Bapak kok dianggap sama dengan suaranya pelacur, ya kok mau loh Pak. Suaranya perampok, kan perampok juga punya hak pilih. Suaranya DPR 1, profesor, doktor, pinter, itu senilai dengan suaranya perampok. Ya aneh sekali. Lah kalau seperti itu, pemikir kita, politikus kita, orang muslim kita yang katanya cendikiawan masih punya pikir seperti itu. Tidak bisa membedakan antara hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama antara orang yang pandai dengan orang yang tidak pandai? Yang masih tidak tahu. Ya sangat disayangkan. Inilah karenanya marilah kita memikirkan, menyelesaikan problematika umat ini dari inti permasalahan dan bukan dari ekor permasalahan. Kalau inti permasalahan bisa kita selesaikan, iman, loyalitas, itu kita bangun, kita bisa jaya. Namun seperti bertepuk sebelah tangan. Contoh lain misalnya, kita ini, masyarakat kita latah menilai harga diri. Dia merasa dirinya itu bangga berharga, percaya diri, pede, itu dengan apa? Dengan mereknya orang barat. Merek hormat Islam tidak percaya. Karena sepatu produk Indonesia itu dijual ke Itali, di sana stempel dengan merek Itali, kembali lagi ke Indonesia, dibeli, keren. Tapi kalau produknya sama tapi tidak ada stempelnya, tidak laku Pak. Karena tidak keren, tidak percaya diri. Karenanya mana mungkin umat Islam bisa berjaya kalau umatnya masih mengira nilai dirinya itu ada pada merek, pada barang, pada tangan orang. Ia tidak pernah percaya, tidak pernah tahu bahwa nilai harga diri orang itu ada di hatinya. Tidak akan pernah percaya. Makanya benahilah hati, luruskanlah hati, tumbuhkanlah iman, tumbuhkanlah harga diri pada hati, bukan pada merek. Karenanya saya pernah membuat satu tantangan di internet. Siapa yang pernah merasa percaya diri, pede, tidak merasa malu sedikit pun untuk berpakaian yang compang-camping atau berpakaian kusut, sendal jepitnya sudah putut, masuk ke perbankan, bank-bank yang ada, pasti merasa minder, tidak pede, malu. Padahal harga diri itu bukan pada sendal. Sayang sekali orang yang merasa kalau pakai sendal bagus, merek, pakaian bagus, merasa pede, berharga, merasa terhormat. Kata semboyan, kata dalam bahasa Jawa, ajening saliro saka ing busana. Harga diri itu dari pakaian. Subhanallah. Harga diri kita di barang yang kalau kita tinggalkan, apakah artinya kita tanpa harga diri? Kalau ternyata kecantol, paku, robek, apa kemudian harga diri kita akan luntur? Tidak. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan hal ini dengan bersabda, bisa jadi ada orang asy'ad akbar, bisa jadi ada orang yang asy'ad, penampilannya kusut, berdebu, kumel, kucel, akbar, asy'ad akbar, kucel dan berdebu, madfu'un bil abwab. Dia itu kalau mau bertamu tidak pernah ada yang mau menerima, diusir, jangan ke sini. Mau menawar barang, mau beli barang ini, memang punya duit, tidak ada yang percaya. Laut, namun karena harga dirinya ada di hati. Allah Rasul mengatakan, lau aqsama 'ala Allah la barahu. Kalau dia bersumpah kepada Allah, ya Allah, sungguh, wallahi, demi namamu ya Allah, wujudkanlah keinginan ini, pasti akan diwujudkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia minta apa saja Allah, kepada Allah, pasti akan diberi. Kenapa? Kasih sayang Allah kepadanya, bukan pada fisiknya, namun pada hatinya. Karena Rasul mengatakan, innallah la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak pernah mempertimbangkan penampilan, perlente, hebat, keren, tak penting bagi Allah. Namun yang dilihat adalah kulubikum, hatimu, kesucian jiwamu, takwa yang dalam hati. Kalau umat Islam sudah bisa yakin bahwa harga diri itu ada di hatinya, sehingga dia tidak pernah keder, tidak pernah minder, tidak pernah remeh, tidak pernah gentar berhadapan dengan siapa saja, dengan penampilan bagaimanapun, saat itulah kejayaan umat akan terwujud. Namun selama umat ini senantiasa merasa keder, tidak percaya diri, malu, gentar kalau penampilannya tidak keren, maka tidak akan pernah jaya. Karena Rabi' ibn Amir radhiyallahu taala anhu, beliau adalah salah satu panglimanya Amr, sahabat Sa'ad bin Mu'az, tatkala menundukkan Romawi, tatkala di dalam peperangan Mu'tah, Rabi' ibn Amir diutus oleh Sa'ad bin Waqqas untuk bernegosiasi dengan panglima perang Romawi, Rustum. Rabi' ibn Amir datang dengan menunggang keledai, bukan kuda yang gagah perkasa, dengan keledai, dan dia hanya membawa busur yang terbuat dari talinya, terbuat dari urat hewan yang dikeringkan kemudian dibuat tali, bukan panah yang hebat. sederhana sekali. Dan dia membawa tombak-tombak Arab, sederhana, dari kayu biasa, bukan dari besi yang kuat. Datang. Tatkala dia datang, diremehkan oleh pasukan Romawi. Siapa kamu? Delegasi utusan kok kayak gitu? Dia berwibawa sama sekali. Naiknya keledai, senjatanya sederhana sekali. Maka kata Ibnu Amr dengan percaya diri, aku datang bukan karena atas kehendak aku, namun kalian yang mengundang aku. Maka dia masuk ke tenda Rustum yang penuh dengan permadani, hiasan emas dan yang lainnya. Tatkala dia diperintahkan untuk turun dari keledainya, dia tidak mau turun. Katanya, aku datang bukan kehendak aku, kalian yang menginginkan. Kalau kalian mau, saya akan datang dengan caraku. Dia terus masuk ke tendanya Rustum Panglima Perang dengan tetap nunggang keledainya, sampai di depan Rustum Panglima Perang Romawi. Tak pernah merasa rendah diri, walaupun di hadapan sedemikian rupa pemandangan yang luar biasa, tidak rendah diri. Inilah cerminan. Dan saat itulah umat Islam akan berjaya, tatkala iman, kekuatan yang paling inti yang dimiliki umat Islam bisa diwujudkan, dibangkitkan, maka saat itulah umat Islam akan jaya. Jangan pernah ributkan hal yang sepele. Sibukkan diri kita dengan bagaimana caranya kita menumbuhkan iman. Masalah pedagang, asal dia tidak loyal, asal cara jual belinya halal, asal yang dijual belikannya halal, maka tidak masalah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.